bersama kita bina. Aku ukir di dalam hati Anda segenap kasih yang Engkau curahkan. Kita hanyalah di Kau pujaan yang selalu membawa rasa bahagia. Terimalah semua yang ada di jiwa, hanyalah untuk-Mu jua. Betapa aku bahagia, derita kini telah sirna juga. Mari kita bersama menyongsong hari indah, bersatu menuju bahagia. Bersama menyongsong hari indah, bersatu